Mitra bisnis, sudah fenomena yang biasa setiap menjelang Lebaran, harga tiket transportasi khususnya sektor penerbangan melonjak akibat tingginya permintaan. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan batasan atas untuk harga tiket tersebut. Di sisi lain, bagi maskapai penerbangan swasta, regulasi pembatasan tarif ini dinilai mengganggu potensi keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Untuk membahas persoalan tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana seharusnya mengelola tarif maskapai penerbangan di momen Lebaran seperti ini, Mas? Begini, ini memang hal yang ruwet ya. Karena persoalannya itu adalah tuslah. Tuslah itu begini, Anda berangkat dari Jakarta itu penuh, Anda pulangnya nggak ada penumpangnya. Nggak ada orang selama menjelang Lebaran ini yang dari daerah pergi kembali ke Jakarta gitu misalnya. Sehingga kemudian rute Anda itu yang penuh hanya satu jalan. Akibatnya yang terjadi adalah beban bolak-balik itu dia bebankan sekali. Itu yang terjadi dalam masalah itu. Jadi kalau Anda biarkan kepada market mechanism sepenuhnya, itu akan ada persoalan. Sampai derajat tertentu, saya kira intervensi pemerintah di dalam ini harus dilakukan. Karena kalau nggak semua orang bisa afford, bisa mampu untuk bisa pulang ke daerah. Apa yang bisa dilakukan? Satu, mungkin aja bisa tarifnya diregulasi. Tetapi kalau perbedaannya terlalu jauh, ya pasti kucing-kucingan juga, ya kan? Nah, ini sebetulnya bisa diantisipasi, karena ini kan nggak baru sekali terjadi. Di dalam masa seperti ini, pemerintah bisa kemudian memobilisasi alat-alat angkutan yang mereka punya untuk kemudian dibantu. Sebetulnya ini juga coba dilakukan. Dengan itu dilakukan, private sektornya mau nggak mau dia harus mengurangi harganya. Kenapa? Karena dia harus compete, kan? Karena penumpang kan dia punya pilihan lebih banyak. Jadi supply dari transportasinya dibanyakin, dan ini sebetulnya bisa diantisipasi karena ini nggak baru sekali terjadi. Dengan begitu dunia usahanya dia nggak bisa lagi charge double, karena kalau nggak si penumpangnya mungkin akan ngambil yang transportasi pemerintah. Kalau dia lakukan, maka si private sektornya tentu mungkin harganya nggak akan sama dengan pemerintah, tapi juga mungkin tidak setinggi kalau dia lakukan. Kompetisi itu akan membuat harganya menjadi turun. Atau fenomena ini terjadi akibat terbatasnya jumlah armada transportasi sehingga membuat konsumen seakan tidak memiliki banyak pilihan, Mas? Persoalannya kan begitu. Kenapa harganya naik? Karena masyarakat nggak punya pilihan. Sekarang misalnya fenomena yang saya ambil contoh ya. Kenapa dalam berapa tahun terakhir banyak sekali orang yang pulang kampung naik motor? Walaupun itu nggak aman. Karena secara kos lebih murah. Anda misalnya gini, Anda mau naik bus Jakarta ke Kebumen, 250.000. Ya, Anda bertiga, istri, anak satu, 750.000. Anda pulang balik 1,5 juta. Orang kemudian nggak melihat lagi resikonya. Dia kan di sini dia punya alternatif, walaupun bukan alternatif yang baik, pulang dengan motor gitu ya. Tetapi dia menjadi punya alternatif di luar naik bus itu gitu. Kalau pilihannya makin banyak, itu yang bisa membantu. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.